Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masuk pada mutiara yang ke-39 dari mutiara-mutiara yang indah yang disusun oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Salihin, yaitu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, siapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan, maka Allah akan berikan padanya atau akan timpakan padanya musibah. Hadis ini dibaca dengan dua bacaan, bisa dibaca yusib minhu, bisa dibaca yusab minhu. Yang demikian dua-duanya bermakna dengan makna yang benar. Kalau yusib minhu, maka Allah akan timpakan kepadanya. Tetapi kalau yusab minhu, maka dia akan tertimpa musibah. Yang satu mabni lil fa'il, yang kedua dibaca mabni lil maf'ul. Sehingga yang pertama disebutkan fa'ilnya yaitu Allah SWT, yang lafadznya sudah disebut di awal, man yuridillah bihi khairan yusib minhu, siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah pun akan memberikan padanya musibah. Sedangkan bacaan kedua yusab minhu dengan mabnil maf'ul berarti diterjemahkan dengan, siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka orang itu akan ditimpa dengan musibah-musibah. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya dikatakan dengan kalimat ditimpa musibah atau Allah akan menimpakan musibah, mengapa dikatakan itu adalah sebagai kebaikan? Tentunya ketika seseorang itu dalam keadaan sabar dan mengharapkan pahala. Artinya syarat yang kemarin sudah dibahas yaitu as-sabr wal ihtisab, sabar dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak keluar dari mulutnya keluh kesah, tidak keluar dari mulutnya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan tidak terima dengan musibah itu. Sikap-sikapnya juga tidak seperti yang dilarang dalam hadis-hadis, misalnya meratapi mayit, menjerit-jerit atau menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek pakaiannya, atau perbuatan-perbuatan lain yang dilarang ketika ditimpa musibah. Kalau dia tidak melakukan itu semua, maka penyakitnya atau musibahnya akan menjadi kebaikan buatnya, dan itu berarti Allah menghendaki dia dengan kebaikan. Sehingga kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, kalimat siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan maka dia akan ditimpa musibah, ini tidak mutlak berarti orang yang kena musibah pasti dikehendaki kebaikan. Belum tentu. Ada orang-orang yang ditimpa musibah ternyata orang ini tidak dikehendaki dengannya kebaikan. Justru karena Allah benci kepadanya, Allah adab dia dan dia dalam keadaan tidak terima, tidak sabar, keluh kesah segala macam, semakin jauh dari keimanan, semakin jauh dari taat kepada Allah, bahkan marah-marah kepada Allah, kepada agama, kepada takdir, maka orang ini la yuridu bi khairah, Orang yang seperti ini Allah tidak kehendaki dengannya kebaikan. Maka yang Allah kehendaki kebaikan adalah orang yang saleh, orang yang baik, orang yang sabar. Kemudian Allah ingin menghapuskan dosanya di dunia sebelum dia di akhirat nanti. Artinya ketika di akhirat sudah bersih. Ketika dia bertemu Allah, sudah tidak memiliki penyakit apapun, tidak memiliki dosa apapun, tidak memiliki dzunub, karena sudah dibersihkan di dunia. Itulah yang dimaksud. Maka dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Lakin hadzal haditsul mutlaq muqayyad." Hadis yang mutlak ini ada qaidnya, ada syaratnya yang mengikat. Yaitu siapa yang Allah kehendaki dengannya kebaikan, maka Allah akan timpakan musibah dan dia akan sabar wal ihtisab. Ada qaidnya. Apa qaidnya? As-sabr, al-ihtisab, harapan pahala, kesabaran. Amma idza lam yusbir fa innahu qad yusabu al-insan bi balaya katira wa laysa fi khair. Adapun kalau tidak sabar, maka ada seseorang yang ditimpa berbagai macam musibah padahal dia tidak dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan. Seperti orang-orang kafir, apakah mereka tidak pernah kena musibah? Yusabuna bimasaib katsira. Mereka ditimpa dengan sekian banyak bentuk musibah-musibah, tetapi mereka masih tetap dalam kekafirannya dan mati dalam keadaan kafir. Tidak beriman pada takdir, tidak memiliki kesabaran, apalagi ihtisab. Tentunya bukan mereka yang dimaksud. Kalau saja orang tadi dengan musibah kemudian sadar, orang kafir tadi dengan musibah kemudian masuk Islam, dia merasa dirinya demikian-demikian, kemudian dia taubat, masuk Islam, dan hasuna islamu, maka bisa jadi itu dikehendaki dengannya kebaikan karena musibahnya adalah musibah yang memberikan kebaikan. Musibah yang akhirnya menjadi penghapusan dosa, menjadi taubatnya dia, menjadi pahala buatnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis yang ringkas ini menjelaskan agar kita kaum muslimin, kaum mukminin kalau ditimpa musibah, berharaplah. Mudah-mudahan kita dikehendaki oleh Allah dengan kesabaran. Berharaplah kalau kita ini akan dihapuskan dosanya dengan sakitnya itu. Berharaplah semoga Allah SWT mencintai dirinya dan menghendaki kebaikan pada dirinya sehingga Allah bersihkan dengan sakit. Maka sabarlah. Kemudian berharaplah pada Allah SWT agar kesabarannya menjadi pahala berikutnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah hadis yang singkat ini. Wallahu ta'ala alam wa billahi taufiq wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Baiklah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dipaparkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asawid Afizullah taala. Nah, bagi yang ingin bertanya, dipersilakan ke nomor 0853 16 2 6. Kita ulangi 0853 16 2 6. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah, afwan Ustaz. Pertanyaan tidak sesuai dengan tema. Pertama, apakah orang yang bekerja di pembukuan perusahaan juga terkena dosa riba ketika perusahaan pinjam ke bank? Yang kedua, apakah orang yang bekerja di bagian pajak sebuah perusahaan juga terkena dosa sebagai pemungut pajak? Karena jika perusahaan tidak memotong atau memungut dan menyetorkan pajak akan terkena sanksi dari pemerintah. Barakallahu fikum, jazakallahu khair, wa iyyakum. Manapun yang pertama, barakallahu fikum. Kalau perusahaannya perusahaan yang bukan di bidang riba, artinya bukan bank tersebut, bukan simpan pinjam dengan riba, artinya hukumnya adalah hukum dari globalnya pekerjaan dia. Ketika perusahaan tersebut pinjam ke bank,

untuk pelajaran bagi orang lain, misalnya. Dan kadang-kadang juga seseorang menceritakan musibahnya untuk meringankan beban orang lain. Misalnya orang lain kena musibah, kemudian ada yang menengoknya dan berkata, dulu saya tertimpa musibah lebih dari ini. Gini, kamu itu tidak berat, ringan. Ini maksudnya untuk meringankan beban mental dari orang yang terkena musibah tadi. Makanya demikian bukan sama sekali menunjukkan kalau dia tidak sabar. Demikian pula seseorang mengeluh pada istrinya agar istrinya mau membantunya atau melayaninya, maka itu suatu yang wajar dan lumrah. Rasulullah SAW ketika sakit, beliau menyatakan, ketika Aisyah radhiyallahu taala anha di depan Rasulullah SAW memegang kepalanya dan menyatakan, wa ra'sah, tuhai sakitnya kepalaku, maka Rasulullah SAW menyatakan, bahkan aku ya Aisyah, bahkan aku pun wa ra'sah, aku pun sakit kepalaku. Yang demikian tidak mengapa, barakallahu fikum, tidak menunjukkan kalau dia tidak sabar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, bismillah, afwan Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita ikut mendaftar program bantuan modal usaha dari pemerintah yang diadakan Presiden saat pandemi ini? Apakah itu termasuk meminta-minta? Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Nah, kalau benar masuk meminta-minta, meminta-minta tidak sampai kepada haram, tetapi makruh yang tidak disukai. Tetapi kalau ini adalah hak rakyat, maka tidak mengapa untuk dia meminta atau mendaftarkan program bantuan sosial dari pemerintah. Mudah-mudahan itu adalah memang haknya rakyat dari penguasanya. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya Ustaz, pertanyaannya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apaan Ustaz, saya memiliki istri yang sudah berumur, apakah masih sebagai suami istri layak untuk berhubungan atau harus bersabar? Jazakallahu khairan katsiran. Emang kenapa kalau sudah berumur? Nah, kadang-kadang ada seorang wanita tambah umur tambah cantik, masya Allah. Nah, sehingga tidak mengapa walaupun dia sudah menopause untuk tetap berhubungan dengannya. Hanya saja biasanya kalau sudah menopause itu tidak hamil begitu. Barakallahu fikum. Sehingga malah engkau mungkin lebih berpikir dengan luas, tidak khawatir begini, tidak khawatir begitu, karena sudah tidak ada lagi telurnya ya istilahnya. Barakallahu fikum. Masya Allah, banyak pertanyaan-pertanyaannya yang di luar tema. Baiklah, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kajian Untaian Mutiara Imam An-Nawawi telah selesai dipaparkan oleh Al-Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz. Semoga kita dipermudahkan semua dalam menjalankan aktivitas dan urusan. Semoga faedah-faedah kajian yang dibawakan Al-Ustaz ini menambah kasanah bagi kita, merupakan satu suri teladan untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhirul kalam, wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.